terbuka. Mungkinkah dapat ku raih dari cinta yang lain? Kemana kemana harus ku pergi membawa kepedihan luka hati? Telah aku coba berulang kali untuk mencari pengganti diri.